Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-9 dari bulan Rabi'inil Awal 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 25 Oktober 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan syarah hadis, penjelasan hadis secara global dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu, tidaklah kalian akan masuk ke dalam al-jannah sampai kalian benar-benar beriman, wa la tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian mencapai kesempurnaan iman kecuali kalian benar-benar akan saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in, apakah kalian ingin aku tunjukkan satu amalan, idza fa'altumuhu tahabbtum, apabila kalian mengerjakannya, apabila kalian mengamalkannya, maka kalian akan saling mencintai, tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Afshu as-salama bainakum, tebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Maka telah kita sebutkan penjelasan dari Al-Imam Sindi alaihi rahmatullah, penjelasan dari Al-Hafidh As-Suyuti alaihi rahmatullah, begitu pula Al-Jama' Bainal Aqwal yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Atyubi alaihi rahmatullah. Bagaimana afshu as-salama bainakum memiliki dua makna. Yang pertama adalah menebarkan salam ala man ta'rif wa ala man lam ta'rif. Kemudian makna yang kedua, ketika kita menebarkan salam dengan raf'us saut, dengan suara yang diangkat agar terdengar salam yang kita tuju kepada saudara kita sesama muslim. Ikhwati fillahi ra'akumullah, pada pertemuan yang terakhir pula kita telah membahas faedah demi faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi alaihi rahmatullah, yang mana kita sampai pada faedah yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, anna fi qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam walladhi nafsi biyadih fi riwayatit taliyah isbatal yadi lillah ala ma yaliqu bijalalihi, bahwasanya di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maka dalam lafaz ini terdapat itsbatal yadi lillah, ditetapkannya sifat tangan al-yad bagi Allah Subhanahu wa taala, ala ma yaliqu bijalalihi, sesuai dengan keagungan, sesuai dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh zat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan, ini merupakan bahagian dari aqidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah, ketika tidak ketika kita tidak mentakwil apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan apa yang telah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensifati zatnya yang maha sempurna, Rabbul Izzati wal Jalal. Kita lanjutkan kepada faedah yang berikutnya yang disampaikan oleh beliau sebelum kita memasuki bab yang baru yang disebutkan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Kata Imam Muhammad Ali Adam Al-Tyubi alaihi rahmatullah, intifa'u kamalil imani ammat laisa lahu amman laisat lahu mahabbatan li ikhwanihil mu'minin. Di sana terdapat penafian tidak sempurnanya keimanan seseorang apabila dia tidak mencintai saudaranya sesama muslim. Dan telah kita sebutkan ikhwati fillahi ra'akumullah, makna dari mahabbatul muslimin, ketika kita mencintai saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin, tidak melulu hanya berkaitan dengan sesuatu yang indah-indah saja. Bahagian dari kecintaan seorang terhadap saudaranya sesama muslim adalah menegur, adalah menasehati, adalah meluruskan ketika saudaranya tersebut keliru, ketika saudaranya tersebut terjerumus, ketika saudaranya tersebut melakukan sebuah kesalahan. Bahkan bukan bahagian dari realisasi kecintaan dia terhadap saudaranya sesama muslim ketika dia melihat saudaranya terjatuh pada satu kemaksiatan, terjatuh pada satu kefasikan, lantas dia diam. Oh, saya cinta dia karena Allah. Nanti kalau saya memberikan nasihat kepada si fulan, sahabat karib saya, maka dia akan tersinggung, akan rusak rasa cinta kami. Ini sebuah kesalahan fatal dalam sebuah pemahaman. Seharusnya kalau memang kamu cinta kepada saudaramu sesama muslim, lihat dia terjatuh pada satu kesalahan, satu kefasikan, dia ikuti waswasah dari asyaitan, maka sebagai saudaranya yang mencintai dia karena Allah, kamu harus menegurnya. Kamu harus menasehatinya, walaupun nanti teguran tersebut, walaupun nanti nasihat tersebut dipandang sebelah mata oleh sahabat karibmu. Kamu dianggap sebagai orang yang soalim, kamu dianggap sebagai orang yang lebih sempurna, kamu dianggap sebagai orang yang lebih berilmu dan yang seterusnya, yang mungkin bisa merenggangkan ukhuwah, yang mungkin bisa merenggangkan rasa cinta dalam tanda kutip yang sebelumnya sudah ada. Berarti hakikatnya al-mahabbah yang ada tidaklah dibangun fillahi walillah, tidaklah dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya apabila seorang muslim mendapatkan nasihat, mendapatkan teguran, dia sadar ini bentuk kecintaan saudara saya kepada diri saya, ini bentuk perhatian saudara saya terhadap diri saya. Disyukuri. Karena itulah hakikat al-mahabbah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam banyak sekali kehidupan beliau bersama ashabuhu radhiyallahu taala anhum wa ardahum ajmain. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, itsbatu dukhulil jannati lil mu'mini الذي حقق إيمانه بالمحبة لإخوانه والتودد إليهم بما يدخل السرور عليهم كالسلام مع التزام بسائر شرائع الإسلام. Kata Syekh alaihi rahmatullah, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah itsbatu dukhulil jannah lil mu'min, akan masuk ke dalam al-jannah seorang mu'min, alladzi haqqaqa imanuhu bil mahabbati li ikhwanihi, yang mana seorang mukmin tersebut mentahqiq, merealisasikan keimanannya dengan cara mencintai saudaranya sesama mukmin, mencintai saudaranya sesama muslim. Ini bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam al jannah. Wa tawaddudu ilaihim, menyayangi mereka, bima yudkhilus surur alaihim, dengan cara memberikan sesuatu yang bisa membahagiakan saudara-saudaranya tersebut, yang bisa membahagiakan teman-temannya tersebut, Seperti apa kata beliau? Kassalami. Seperti mengucapkan salam. Sekedar mengucapkan salam kepada saudara kita itu sudah idkhalus surur alaihim. Kita sudah memasukkan rasa bahagia, memberikan rasa kebahagiaan kepada orang tersebut sekedar mengucapkan salam. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Ini mungkin sunnah yang banyak terluput dari kita sebagai seorang yang mengaku sunni salafi, sebagai seorang yang mengaku ahlu sunnati wal jamaah ala tariqati a'immatis salaf. Tapi ketika kita melewati saudara-saudara kita kaum muslimin, terlebih mungkin salafiyin, jarang kita yang mau mengucapkan salam. Na'udzubillahi min dzalik. Karena memang sebuah amalan butuh pengorbanan. Mungkin yang pertama, hari yang pertama, hari yang kedua, ketika kita memiliki azam, memiliki niat yang kuat untuk mengamalkan hal tersebut, mungkin akan sulit. Karena kita belum terbiasa untuk melakukan amalan soleh tadi. Akan tetapi berjalannya waktu sebulan, dua bulan, ketika kita sudah berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berusaha untuk menyampaikan assalam kepada mereka mengingat hadis ini, maka dengan berjalannya waktu akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini merupakan bahagian dari kesempurnaan iman sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya mengucapkan salam saja tidak cukup, ma'altizami bisairi syara'il Islam. Tentunya harus dibarengi ketika seseorang mengiltizam, memfokuskan dirinya untuk mengerjakan syariat-syariat Islam secara sempurna. Ikhwati fillah rahimakumullah, walhamdulillah dengan ini kita telah menyelesaikan faedah demi faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Tyubi alaihi rahmatullah. Ada beberapa faedah yang lainnya, namun bi'idznillahi ta'ala kita cukupkan dengan 4 atau 5 faedah yang kita ambil dari karya beliau ini. Kita masuk kepada sanad yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Berkata beliau bisanadihi qala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wassalam yang telah bersabda, walladhi nafsi biyadih la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, dengan lafaz yang telah disebutkan tadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk ke dalam al-jannah sampai benar-benar kalian beriman. Bimithli hadithi Abi Muawiyah wa Waqi'. Sama seperti apa yang datang dari jalur periwayatan Abu Muawiyah dan Al-Imam Waqi' alaihima rahmatullah. Maka kita telah menyelesaikan bab yang ke-24 ini, dan malam hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru, bab yang ke-25 yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Babun bayanu an-nadina an-nasihatu. Bab yang menjelaskan bahwasanya agama adalah nasihat. Hakikat dari agama Islam adalah nasihat. Disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Atha ibn Yazid alaihi rahmatullah an Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu wa arda, dari sahabat yang mulia Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu wa arda. Telah kita sebutkan sahabat ini pada pembahasan hadis-hadis sahih Muslim yang telah lalu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Qulna liman, kemudian para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat tersebut diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kitab Allahu Jalla wa'ala, untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini agama Islam. Agama Islam dibangun di atas nasihat. Nasihat bukan hanya kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan nasihat diberikan kepada Allah, kepada Alkitab, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Nasihat untuk Allah, nasihat untuk Al-Quran, nasihat untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan datang penjelasannya. Wali aimmatil muslimina wa ammatihim, begitu pula nasihat ini ditujukan kepada para penguasa kaum muslimin dan kepada kaum muslimin secara menyeluruh. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini adalah hadis yang ma'ruf, hadis yang masyhur, telah kita kenal dan bahkan sebahagian kita mungkin telah menghafalnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini telah menerangkan kepada kita bahwa agama Islam dibangun di atas pondasi yang sangat-sangat agung yang bernama nasihat. Karena dengan nasihat ini seorang bisa tersadar dari kesalahan-kesalahan yang dia buat. Dengan nasihat ini seorang bisa kembali dari jalannya yang mungkin telah menyimpang. Dan sekian banyak faedah, sekian banyak buah akan dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan nasihat-nasihat tersebut. Ad-dinu an-nasihah. Hakikat dari agama ini adalah nasihat. Ini ditafsirkan oleh sebahagian para ulama dengan makna yahtamil ayyakuna alal mubalaghah. Artinya Islam itu mencakup keseluruhannya dengan satu amalan yang bernama nasihat. Cakupan secara global, cakupan secara umum dari al-Islam adalah nasihat. Inti dari agama adalah nasihat. Maka para ulama menyebutkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ad-dinun nasihah, ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadisnya yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan al-hajju arafatun. Al-hajju arafah. Inti dari amalan haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Tidak menafikan amalan-amalan yang lain pada manasikul hajj. Di sana ada hari tarwiyah. Di sana ada ketika jemaatul hujjaj berada di Muzdalifah, berada di Mina, melakukan at-tawaf, mungkin melakukan as-sa'i. Ada amalan-amalan yang lain. Tapi kenapa Nabi SAW hanya menyebutkan al-hajju arafatun? Karena ini inti dari amalan ibadah haji seseorang. Ketika dia berada di padang Arafah, di situ dia berdoa, di situ dia benar-benar bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Jalla wa ala sampai-sampai berbangga dengan para jemaah haji yang seluruh mereka yang datang dari penjuru dunia melakukan wukuf di Arafah pada waktu yang sama. Ini al-hajju Arafah. Maka ad-dinun nasihah disebutkan oleh para ulama demikian keadaannya. Ad-dinun nasihah tidaklah menafikan amalan-amalan syariat Islam yang lainnya. Di sana ada ibadah salat, di sana ada ibadah sedekah, di sana ada ibadah birrul walidain, di sana ada ibadah al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga, di sana ada amalan it'amul masakin, memberi makan kepada orang-orang miskin, dan yang lainnya dari amalan-amalan soleh. Tapi kenapa hanya an-nasihah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Ad-dinu an-nasihah, karena inti dari syariat Islam, inti dari agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an-nasihah. Ikhwati fillah yarakumullah. Oleh karenanya, jangan sampai kita anti terhadap sebuah nasihat. Kalau di zaman sekarang mungkin dibahasakan dengan kritik atau mungkin saran. Jangan anti dengan kritikan orang lain, jangan anti dengan saran dari orang lain. Terima. Walaupun orang yang memberikan kritik kepada kita, walaupun orang yang memberikan saran kepada kita mungkin orang yang ilmunya jauh di bawah kita, mungkin usianya jauh di bawah kita, tapi yang namanya inti dari agama harus kita terima. An-nasihah. Ini yang disebutkan oleh para al-ulama. Kemudian disebutkan di dalam Al-Masabih jilid yang kedua halaman ke-607 makna atau definisi dari an-nasihah fil lughah. Makna dari an-nasihah apabila kita tinjau dari sisi etimologi bahasa, yutlaku alal ikhlasi wassidqi wal masyurati wal amali. Bahwasanya makna an-nasihah, kalau kita lihat dari sisi bahasanya, yutlaku alal ikhlas. Maksud dari an-nasihah itu adalah keikhlasan seseorang. As-sidqu, as-sidqu maknanya adalah kejujuran. Jadi paling tidaknya memang yang namanya nasihat itu harus terkandung padanya makna-makna yang disebutkan oleh para ulama ini. Harus ada padanya ikhlas, harus ada padanya kejujuran. Begitu pula makna dari an-nasihah kalau dilihat atau ditinjau dari sisi bahasa adalah al-masyurah. Apa al-masyurah? Musyawarah. Orang memberikan pertimbangan kepada kita, orang memberikan masukan kepada kita, kritik dan saran tadi. Wal amal, begitu pula beramal. Ini 4 poin yang berkaitan dengan an-nasihah. Maka ada di sana unsur keikhlasan, ada di sana unsur kejujuran. Jadi jangan kita memberikan nasihat kepada orang dengan tendensi-tendensi tertentu. Mungkin kalau kita tidak mampu menasihati si fulan, kita tidak mampu menasihati si Alan, kita berikan permasalahan si fulan, si Alan tersebut kepada orang yang mungkin jauh lebih berilmu dari dia. Tapi jangan ada tendensi-tendensi tertentu, jangan ada tujuan-tujuan tertentu untuk menjatuhkan dia, untuk menghancurkan reputasinya, agar dia tidak lagi dijadikan sebagai seorang yang dipandang, dan yang seterusnya. Jangan membunuh karakter. Ini adalah sesuatu yang tidak dikenal dalam Islam. Ikhwati fillah rahimakumullah, harus ada unsur kejujuran. Kita benar-benar jujur dalam menasihatinya. Kemudian dilanjutkan, yuqal nasahtu li Zaidin ansahu nushan wa nasihatan. Hadhihi hiya al-lughatul fusha. Jadi makna dalam bahasa Arab adalah ketika kita mengatakan nasahtu li Zaidin, aku pernah memberikan nasihat kepada Zaid, ansahu nushan wa nasihatan. Inilah bahasa fasihnya. Maka al-Imam Umi alaihi rahmatullah di dalam al-Masabih tadi melanjutkan wa alaiha, makna nasihat juga ada di dalam firman Allah. Di antaranya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah jalla wa ala, in aradtu an ansaha lakum. Apa yang ada di dalam surat Hud ayat ke-34. In aradtu an ansaha lakum, yang aku inginkan hanya menasihati kalian. Ketika Nabi Allah Hud menyampaikan kepada kaumnya, ini pun yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada al-musyrikin yang ada di kota Mekah. Menasehati mereka agar mereka keluar dari jurang kesyirikan, agar mereka keluar dari kezaliman demi kezaliman yang selama ini telah mereka lakukan pada diri-diri mereka sendiri. Itu yang hanya diinginkan oleh para anbiya war rusul. Ikhwati fillah rahimakumullah, al-imam Ibn al-Athir alaihi rahmatullah di dalam karya beliau An-Nihayah jilid yang 5 halaman ke-62 menyebutkan an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin. Bahwasanya lafaz nasihat ini hakikatnya hanyalah sebuah kalimat, hanya satu kata. Nasihat hanya satu kata di dalam syariat Islam. Ringan. Siapa yang tidak bisa menyebutkan dari lisannya nasihat, nasihat, nasihat? Ini hanya sebuah kalimat, hanya satu kata. Bukan kata-kata yang tersusun, ada kata yang kedua, ada kata yang ketiga, tidak ada. Satu kata saja, nasihat. Tapi apa kata beliau? Yu'abbaru biha an jumlatin. Akan tapi dari satu kata itu mewakili daripadanya sekian banyak penjelasan-penjelasan yang rinci. Dari satu kalimat nasihat, di bawahnya bercabang sekian banyak permasalahan, sekian banyak pembahasan. Ini yang ada di dalam lafaz an-nasihah. Hakikatnya dari makna nasihat tersebut, kata Imam Ibn al-Athir alaihi rahmatullah, hiya iradatul khairi lin mansuhi lahu. Ini hakikatnya ikhwati fillah ya rahimakumullah. Hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Ini hakikatnya yang harus kita benahi pada niat-niat kita. Hakikatnya apa? Iradatul khair, kita ingin menginginkan, kita menginginkan al khair, kebaikan. Kita ingin kebaikan pada si fulan, al mansuh lahu, orang yang kita nasihati. Kita ingin kebaikan kepada si Allan, orang yang kita nasihati. Kita ingin kebaikan kepada si Khallan, orang yang sedang kita nasihati. Jadi kita menginginkan kebaikan untuk ada pada diri orang tersebut. Bukan kita ingin dia terjatuh. Bukan kita ingin dia hancur. Bukan kita ingin dia dijadikan sebagai orang yang jatuh martabatnya, harkatnya, kemuliaannya, keutamaannya, dan yang selainnya. Ini sudah keluar dari makna nasihat yang ada di dalam syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iradatul khairi lil mansuhi lahu, sebagaimana An-Nabi alaihi salatu wasallam menginginkan kebaikan kepada Mu'ad bin Jabal. Sampai dikatakan fattanun an saya Mu'ad, apakah engkau ingin menjadi seorang juru fitnah wahai Mu'ad? Apa yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Al khair. Kebaikan demi kebaikan kepada Mu'ad bin Jabal. Ini yang diinginkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Kepada para sahabat yang lainnya ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar kebaikan. Walaisa yumkin ayu abbar hadzal ma'na bi kalimatin wahidatin tajma'u ma'nahu ghairaha. Dan tidak mungkin untuk dikumpulkan sekian banyak makna, sekian banyak pembahasan, dan mewakili hanya satu kalimat yang ringan ini, an-nasihah. Karena ini yang paling mewakili. Di dalamnya ada unsur keikhlasan, ada unsur kejujuran, ada unsur al-musyawarah, masukan, kritik, saran, wal-amal, amalan-amalan. Banyak sekali pembahasan yang terkait dengan an-nasihah, tapi bisa diwakili dengan hal tersebut. Dan tidak mungkin ketika kita memberikan ta'bir, memberikan ungkapan, orang tersebut harus kita berikan masukan, orang tersebut harus kita jadikan pertimbangan, orang tersebut harus kita tujukan padanya ini, poin itu, dan yang lainnya. Terlalu banyak. Intinya apa? Orang tersebut harus kita berikan nasihat, selesai. Satu kalimat, satu kata. Dalam bahasa Arab, kalimah itu adalah kata. Satu kata yang mewakili sekian banyak pembahasan di bawahnya. Wa aslun nushi fil lughati al-khulus. Ataukah al-khulus. Makna dari an-nasihah atau an-nushu dari sisi bahasa adalah al-khulus, keikhlasan. Wa yuqal nasahtuhu. Aku telah menasihatinya. Wa nasahtu lahu. Bisa dengan dua tata cara tersebut, nasahtuhu au nasahtulahu, intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari Al-Imam Ibnu Al-Athir alaihi rahmatullah di dalam An-Nihayah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Maka dari ucapan Al-Imam Ibnu Al-Athir alaihi rahmatullah ini, kita bisa melihat bagaimana hal tersebut dipraktekkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ashabuhu radhiyallahu taala anhum ardhahum ketika memberikan nasihat kepada para sahabat yang lainnya, ketika memberikan nasihat kepada murid-murid mereka dari kalangan tabi'in, atba'at tabi'in, terus menerus nasihat ini turun menurun, karena memang inilah hakikat dari agama Islam. Maka dijelaskan pula oleh Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah Abu Sulaiman bahwasanya an-nasihatu kalimatun jami'atun. Nasihat adalah sebuah kata yang sangat banyak cakupannya. Ma'naha, maknanya adalah hiyazatul hadzi lil mansuhi lahu. Ini makna dari an-nasiha yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi alaihi rahmatullah. Apa kata beliau? Hakikat dari an-nasihah, makna dari an-nasihah adalah hiyazah al-hadzi. Hiyazah itu maknanya adalah al haza hauzan ma fi hauzatihi min malin aw aqarin, inti dari sesuatu. Hiyazatul hadz, kita memiliki sebuah inti dari niat. Apa itu al hadz? Lil mansuhi lahu, ada niat kebaikan yang ingin kita berikan kepada orang yang kita nasihati. Kurang lebih maknanya sama seperti apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Athir alaihi rahmatullah, yaitu iradatul khairi lil mansuhi lahu, ketika kita menginginkan kebaikan padanya. Kalau seandainya kita tidak menginginkan kebaikan kepada si fulan, si alan yang terjatuh pada sebuah kesalahan, yang terjatuh pada sebuah kekeliruan, yang terjatuh pada sebuah kebid'ahan atau bahkan kesyirikan, kalau seandainya ahlus sunnah tidak menginginkan kebaikan kepada mereka, ahlus sunnah akan diam. As-salafiyun akan diam. Yang mereka sebut sebagai kaum wahabi akan diam. Ngapain capek-capek untuk berkoar-koar membongkar kebid'ahan mereka? Ngapain kita bersuara untuk membongkar praktek-praktek kesyirikan mereka dari kalangan kaum mutasawwifah, asy'ariyah, dan yang seterusnya? Untuk apa? Malah mencari musuh, kan demikian? Tapi hakikat dari inti, hakikat dari nasihat yang ingin kita berikan adalah hiyazatul hadzi lil mansuhi lahu, ada unsur kebaikannya di sana. Iradatul khairi lil mansuhi lahu, ada yang kita inginkan dari kebaikan pada mereka. Semoga mereka tersadar dengan nasihat yang kita berikan. Semoga mereka kembali dari nasihat yang kita berikan. Untuk apa kita berkoar-koar tentang kesesatan Raja Sururiyah, Abdurrahman Abdul Khaliq, Ihya Uturaf, dan yang lainnya dari kelompok-kelompok sempalan ahlul bid'ah wa dhalalah? Untuk apa kita berkuar-kuar? Iradatul khairi lil mansuhi lahu. Ini yang jangan salah difahami. Ini yang jangan sampai disalahfahami. Bukan karena kita membenci mereka, bukan. Bukan karena kita tidak senang kepada mereka, bukan. Bukan karena kita hasad karena kemajuan dakwah yang ada di sisi mereka. La wa alfukalla. Benar-benar yang kita inginkan adalah kebaikan, hiyazatul hadz, agar kita juga bisa punya bahagian dari kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan di dalam makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jamim Ad-Dari menukilkan qulna, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ad-dinun nasihah qulna liman. Qulna ini disebutkan oleh al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Athyubi alaihi rahmatullah, al-qailuna hum tamimun wa ashabuhu minas sahabah alladhina hadaru qawlahu sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ad-dinun nasihah, maka kami mengatakan, siapa kami di sini? Kata Syekh alaihi rahmatullah, al-qailuna, yang mengatakan kulna ini adalah hum tamim. Mereka adalah tamim wa ashabuhu, dan orang-orang yang ketika itu bersama beliau, minas sahaba, dari kalangan sahaba, alladzina hadaru qawlahu, yang mereka hadir di majelis Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan ad-dinu an-nasihah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ad-dinun nasiha, dibalas oleh para sahabah, begitu pula Tamim Ad-Dari yang hadir di majelis tersebut, liman. Disebutkan oleh beliau liman, makna dari lafaz ayat ucapan ini liman, untuk siapa? Hadza dalilun ala anna ma'na an-nasihata atau ala anna ma'na an-nasihati wasi'un. Untuk siapa nasihat ini? Sebuah pertanyaan liman ini, ikhwati fillah yarakumullah, lihatlah dakiknya para ulama, telitinya para ulama dalam mensyarah lafaz demi lafaz apa yang ternukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk siapa? Nasihat itu untuk siapa wahai Rasulullah? Pertanyaan ini saja mengandung sebuah faedah. Apa faedahnya? Kata Syekh alaihi rahmatullah, hadza dalilun ala anna ma'na an-nasihati wasi'un jami'un yasluhu li jihatin muta'addidah. Yasluhu li jihatin muta'addidah. Walidhalika ammama lahum jami'u tilkal jihad. Ketika mereka bertanya, liman, untuk siapa nasihat ini wahai Rasulullah? Di dalamnya terdapat sebuah dalil. Bahwasanya makna nasihat ini adalah makna yang luas. Para sahabat pun memahaminya demikian. Bukan nasihat ini khusus untuk si fulan, si alan, tidak. Para sahabat memahami, nasihat ini umum. Nasihat ini adalah satu kata yang sangat banyak cakupannya. Sangat banyak rincian di bawah, pembahasan di bawahnya. Rincian di bawah banyak. Oleh karena itu, para sahabat menanyakan, untuk siapa wahai Rasulullah, liman? Nasihat ini untuk siapa? Yasluhul alli jihadil muta'addidah. Nasihat ini bisa diberikan kepada siapapun. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab pertanyaan mereka dengan pembahasan atau jawaban yang umum. Jawaban yang umum yaitu nasihat itu diberikan untuk Allah, diberikan kepada Rasulnya atau Alkitab sebelumnya, Al-Qur'anul Karim, kemudian Rasulnya, kemudian a'immatul muslimin, para penguasa kaum muslimin, wa ammah, dan orang-orang yang berada di barisan kaum muslimin. Maka mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan an-nasihah. Maka dari sini kita akan masuk kepada pembahasan yang lebih rinci lagi. Lillah. Nasihat ini ditujukan lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Ay an-nasihatu, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tubi alaihi rahmatullah. Ay maknanya adalah an-nasihatu kainatun lillah. Sebuah nasihat itu wajib untuk dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib diberikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tadi harus ada unsur al-ikhlas. Ini syarat utama, syarat mutlak bagi seorang yang ingin memberikan nasihat pada orang lain. Harus ikhlas. Gak boleh untuk menjatuhkan kredibilitas dia. Gak boleh untuk mencaci maki dia. Gak boleh untuk mengumbar aib-aibnya. Jangan. Nasihat ini kainatun lillah, benar-benar harus dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'naha, maksudnya adalah munsharifun ilal imani bihi wa nafyi syariki anhu wa tarkil ilhadi fi sifatihi. Maka nasihat yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, maknanya adalah munsharif ilal imani bihi. Nasihat itu ditujukan agar seorang bisa terus berada dalam koridor keimanannya, menafikan kesyirikan pada dirinya, meninggalkan al-ilhad, mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mensifati Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna, wal jalal, sifat-sifatnya yang mulia, kulluha allati wasofa biha nafsahu, semua sifat, semua nama yang Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengannya, awasofahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, fi ahadithihi as-sahihah, atau mungkin apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dari sifat-sifat Allah Jalla wa'ali dalam hadis-hadis yang sahihah. Min ghairi takyifin, tanpa harus membagaimanakan. Wala tamthil, tanpa harus menyerupakan. Wa min ghairi ta'tilin wala ta'wil, tanpa harus ditakwil. Wa tanzihuhu sallallahu alaihi wasallam, afwan, wa tanzihuhu subhanahu wa ta'ala, dan memurnikan zat Allah Jalla wa'ala min jami'in naqais, dari segala macam bentuk kekurangan. Ini nasihat yang kita harus berikan kepada kaum muslimin secara umum terkait zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Oleh karenanya di sini banyak ahlul haq yang menyuarakan asma wa sifat dan meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang ketika ada sebahagian dari kaum muslimin yang menyelisihi apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bidnillah ikhwati fillah yarakumullah. Masih banyak sekali apa yang terkait dengan makna dan penjelasan dari nasihat lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Di antaranya kita akan menukilkan ucapan Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah dan a'immatus salaf yang lainnya. Bi'idznillah ta'ala akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'atumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.